setiap kali kau mengaturku. Lelahnya hatiku hingga tak dapat ku nikmati waktu. Dan kau selalu inginkan agar aku selalu ada di sampingmu. Lelahnya hatiku hingga tak dapat ku nikmati waktu. Kau tak pernah bisa pahami perasaanku. Sekian lama ku terbelenggu. Semua harus berakhir sampai di